Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, kita sampai pada muka surat 75. Muka surat 75. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul A'raf. Tafsir Suratul A'raf. Muka surat 75, kita masuk kisah Nabi Saleh. Kisah Nabi Saleh. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Thamud akhahum salihah. Dan telah kami suruh kepada kaum Samud itu, saudara mereka iaitu Nabi Saleh, untuk menjadi rasul. Ha, ini dia nak cerita kepada kita kisah seorang nabi daripada 25 rasul yang diutuskan oleh Allah. Nama nabi itu ialah Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh ini dihantar kepada satu umat. Nama umat itu ialah Samud. Allah berfirman dalam ayat ini, wa ila Samud akhahum salihah. Dan telah kami suruh kepada kaum Samud itu saudara mereka yang bernama Saleh untuk menjadi rasul. Samud itu satu kabilah daripada kabilah Arab. Bangsa Samud ini keturunan Arab. Maka Saleh itu satu daripada keturunan Samud, bukan daripada Bani Israel. Nabi Saleh ini dia keturunan Arab, dia bukan daripada keturunan Bani Israel. Antara Nabi Saleh dengan Nabi Hud 100 tahun. Nabi Hud, selepas mati Nabi Hud, nak mai Nabi Saleh itu jarak masa dia, selang masa dia 100 tahun. Umurnya, yakni umur Nabi Saleh 280 tahun. Umur Nabi Allah Saleh alaihi salam ini 280 tahun. Kita tengok. Kita lah umur 36 mati. Kawan saya seorang baru ni umur 36. Kena strok. Umur 36 kena strok. Oh, teruk penyakit lah ni. Penyakit lah ni cukup teruk. Dalam umur yang tidak disangka-sangka itu mati. Umur 36, duduk sehat, elok-elok, duduk tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, pasal tak pernah cek doktor. Dia duduk berasa tak ada sakit apa. Sekali aja dia singgah, mai kena strok. Sehari semalam koma, habis. Dulu-dulu, Nabi-Nabi dulu, daripada Nabi Adam AS, sampailah kepada Nabi-Nabi yang berikutnya, termasuk Nabi Allah Saleh AS. Nabi Saleh itu umurnya 280 tahun. Seperti di dalam kitab tajwid. Dalam kitab tahbir. Firman Allah, qala ya qaum, kata ia, wahai kaumku. Nabi Saleh seru kepada kaum dia. Wahai kaumku, u'budullah, sembahlah oleh kamu akan Allah Ta'ala sahnya. Maksudnya, Nabi Allah Saleh AS macam Nabi-Nabi lain juga. Dia mengajak manusia sembah Allah Tuhan yang satu. Dia mengajak manusia supaya sembah Allah, Allah itu Tuhan yang esa. Malakum min ilahin ghairuh. Maka tiada bagi kamu daripada Tuhan yang sebenar. Yang mustahak disembah itu selain daripadanya, iaitu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni sembah Allah, Tuhan yang esa. Secerita di Masjid Padang Temusu Sungai Petani semalam. Baru ni ada keluar dalam surah Abang. Setorong putih Perancis masuk mai ke Pulau Pinang, masuk mai ke Malaysia, dia masuk mai ke Pulau Pinang atas visa pelancong. Keluarlah surat agak berita dia. Dia ni bisu. Orang putih, orang Perancis, bisu. Dia masuk mai sebagai pelancong, tapi bila dia sampai di Pulau Pinang, dia menyalahgunakan visa pelancong itu. Sebaliknya dia menjadi mubaligh yang menyampaikan Kristian di Pulau Pinang. Dan yang menjadi sasaran dia ialah orang-orang bisu. Semasa pihak immigration buat serbuan, yang masuk surat abang tu, semasa pihak immigration buat serbuan, dia ni ada bersama dengan dia 6 orang yang bisu, yang sudah pun masuk agama Kristian. Apa yang saya nak highlight semalam ni ialah orang Kristian bisu pun dia buat kerja untuk agama dia. Orang Kristian ni bisu pun dia tidak mensia-siakan apa yang ada dalam diri dia. Yang bisu itu mulut dia, tapi anggota lain boleh buat kerja untuk agama dia. So immigration cuma boleh charge dia pasal apa? Pasal dia menyalahi visa pelancong kerana dia mai di sini. Dan dia didenda. Hari ini pihak immigration tangkap dia pagi esok pukul 9, kedutaan Perancis berserta dengan lawyer daripada kedutaan dia mai di depan pejabat immigration Pulau Pinang untuk ikat jamin kawan dia. Bermakna dia ni mai atas kesedaran pihak dia. Memang dia dihantar untuk tujuan, untuk mission nak menyebarkan paham Kristian dia di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Orang Islam tak buat kerja untuk mengajak orang kepada Islam. Orang Islam habis masa dengan benda yang merugikan diri sendiri. Sedangkan kita sendiri orang Islam, kita duk baca kitab tafsir dan sebagainya, berapa banyak ayat yang kita jumpa yang seumpama ni. Yang dia cerita kata Nabi-Nabi, ini bukan kata Nabi Muhammad sahaja, bahkan semua Nabi, termasuk yang kita baca malam ni, Nabi Allah Saleh alaihi salam, dia kata, ya qaumi, wahai qaumku, u'budullah, sembahlah Allah Tuhan yang esa, malakum min ilahin. Tidak ada bagi kamu Tuhan, ghairuh, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada sembah tokong, kita tidak ada sembah apa-apa benda pun dalam dunia ni. Melainkan yang kita sembah, ialah Allah subhanahu wa ta'ala tu hak satu tu aja. Firman Allah, قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ. Sesungguhnya, telah datang akan kamu oleh saksi. Yakni, mukjizat daripada Tuhan kamu. Atas benarnya bahawa aku ini Rasulnya. Nabi Saleh kata, aku ni bukan setakat Allah lantik aku jadi Nabi. Bahkan aku ni dilantik menjadi Nabi sekali dengan aku ada evidence. Aku ada bukti untuk tunjuk kepada kamu sebagai umat aku bahawa aku ni dihantar oleh Allah. Allah bagi dekat aku mukjizat. Apa dia mukjizat dia? Firman Allah, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Iaitu ini unta. Allah bagi kamu mukjizat yang besar. Dan adalah mereka itu minta kepada Nabi Saleh bahawa keluar seekor unta daripada bukit kecil, maka jadi mukjizatnya. Maka mendoa Nabi Saleh kepada Allah, maka bergolek bukit itu seperti unta hendak beranak, maka pecah ia, maka keluar seekor unta betina seperti yang dituntut oleh umatnya itu. Kemudian waktu keluar itu beranak pula seekor anak jantan. Itu dia cerita dia lagu ni. Umat Nabi Saleh ni, depa cabar Nabi Saleh sebelum tu, depa cabar dia. Depa kata, Saleh, kalau betul kamu ni Nabi, kalau betul kamu ni Rasul yang Tuhan kamu hantar awak mai sini, lah ni tu saya cakap banyak. Hang awak mai satu bukti yang kami boleh percaya. Nabi Saleh kata kat depa, bukti apa yang hang pandang? Kata umat Nabi Saleh, kaum Samud ini. Depa kata dekat Nabi Saleh, lah ni lagu ni, bertunjuk pergi ke bukit. Bertunjuk pergi satu bukit yang ada dekat tu. Dia berkata, Allah ni Saleh macam ni. Kalau betul hang ni Nabi, hang minta dekat Tuhan hang, suruh bukit tu beranak keluar main unta. Kita tengok yang mereka minta. Gila puan-puan ni. Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk tanda-tanda kekuasaan dia. Bukit tu tiba-tiba bergegah. Macam seekor unta yang sedang menahan sakit nak beranak. Bergegah, tiba-tiba keluar daripada celah bukit itu, seekor unta betina. Dalam masa yang sekejap tu saja, unta betina juga beranak mai keluar pula seekor unta jantan. Depan mata mereka, benda tu ditakdirkan jadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ. Maka tinggal oleh kamu akan dia dengan anaknya cari makan pada bumi Allah ini. Bila dah beran, bila bukit terkeluar mai unta betina, unta betina beranak pula keluar mai seekor anak unta jantan, Bila keluar mai dua ekor unta ni, Allah kata dekat Nabi Saleh, suruh bagi tahu umat dia. Ini unta adalah tanda kebesaran Allah. Ini mukjizat aku yang menunjukkan aku memang rasul yang diutuskan oleh Allah. La ni Tuhan aku bagi ingat dekat hangpa semua. Jangan ada siapa hidup kacau unta ni. Biar unta ni dengan anak dia hidup dengan senang lenang atas muka bumi ni, dia nak makan apa, dia nak buat apa, jangan siapa hidup kacau ni. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabun alim. Dan jangan kamu sentuh akan dia dengan kejahatan. Tuhan pesan lagi, suruh Nabi Saleh habaq dekat kaum Samud ini, hampa jangan ada siapa di kalangan hampa pergi sentuh unta ni, sentuh dengan niat jahat. Begitu. Iaitu semelih ataupun lainnya. Yang kata jahat tu ialah pergi tangkap unta ni semelih misalnya, itu jahat. Ataupun piduk ambil unta ni, piduk sembah dia, itu juga jahat. Jangan ada siapa piduk buat jahat kepada unta yang dijadikan oleh Allah sebagai nak tunjuk mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam ini. Maka ambil akan kamu azab yang sangat sakit. Kalau siapa piduk sentuh unta ni dengan niat jahat, Allah akan buat turun azab. Azab ni akan membinasakan hangpa semua. Nabi Saleh habaq awal-awal. Firman Allah, wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Dan ingatlah olehmu, kerana menjadikan Allah akan kamu itu ganti di dalam bumi daripada kemudian binasa kaum 'Ad, iaitu kaum Nabi Hud. Allah peringat pula kepada umat yang hidup pada zaman Nabi Allah Saleh alaihi salam ni. Hampa mau ambil ingat, hampa mau ambil i'tibar. Sebelum daripada aku, Nabi Saleh kata ada dah Nabi. Nama Nabi itu Hud. Umat Nabi Hud sudah dibinasakan Allah Subhanahu Wa Taala kerana bantah perintah Allah. Aku nak bagi ingat dekat hampa, jangan ada di kalangan hampa yang bantah cakap aku. Kerana kalau hampa bantah cakap aku, hampa akan jadi macam mana umat Nabi Hud yang bantah Nabi Hud. Pesanlah. Firman Allah, وَبَوَّأَكُمْ fil ardi. Dan menduduk Allah Ta'ala akan kamu pada bumi Hijr, yang di tempat antara Hijaz dan Syam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan umat Nabi Allah Saleh alaihi salam ini duduk di satu kawasan nama dia Hijr. Hijr ni tuan-tuan, dia terletak di antara Hijaz dan Syam. Hijaz dan Syam, di antara negeri Arab adalah dengan Syria. In between itu satu tempat nama Hijr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah dilalu di kawasan tu. Nabi dalam musafir dia, Nabi biasa dengan sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi dilalu di kawasan Hijr, kawasan yang menjadi tempat peninggalan kaum Samud, umat Nabi Saleh ni. Nabi pernah lalu di situ. Bila sampai di sempadan Hijr ini, Nabi berhenti. Bila Nabi sampai, tentu Nabi kata, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takunu baqin. Nabi sampai di sempadan Hijr itu, Nabi tahan sahabat-sahabat ya. Nabi kata, Nabi Zah. Aku nak bagi tahu dekat hangpa ni, kita nak masuk sempadan satu kawasan, nama tempat ni Hijr. Dan ini adalah tempat kaum Samud, umat Nabi Saleh. Depa ni adalah golongan yang berlaku zalim pada diri depa sendiri dan zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu masa dulu Allah takdirkan kepada depa ni unta dua ekor yang kemudiannya depa pelingkup, depa binasakan unta ni. Dengan kerana tu Allah turun bala dekat depa dan depa semua mati di kawasan hak kita nak masuk ni. Nabi kata, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin. Nabi kata, aku nak bagi ingat dekat hampa, jangan kita masuk kawasan Hijr ini. Kerana depa ni ada tempat ini ada menyimpan orang-orang yang kena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan masuk kawasan orang zalim yang kena azab Allah ini. Illa an takunu baki. Melainkan kalau nak masuk juga, kamu kena menangis. Nabi kata. Kawasan ni kawasan kaum Samud yang mati kerana kena azab Allah. Jangan masuk kawasan orang yang kena zalim. Orang yang berlaku zalim dan kena azab Allah. Jangan masuk kawasan ni, Nabi kata. Kalau tak dapat, tidak terpaksa masuk juga, masuk dalam keadaan menangis. Kalau siapa yang tidak boleh menangis, jangan masuk kawasan ni. Nabi SAW bagi ingat sampai macam tu kepada sahabat-sahabat dia. demikianlah punya tak eloknya kawasan yang menjadi tempat tinggal orang-orang zalim. Begitu. Baik, kata dia lagi firman Allah Subhanahu wa taala, tattakhizuna min suhuliha qusura. Kamu ambil perbuat daripada tanah rata itu rumah mahligai, duduk waktu hangat. Ni yang kata kaum Ad yang hidup zaman Nabi Allah Hud, dan juga kaum Samud yang hidup zaman Nabi Saleh ni. Allah bagi kepada mereka ni keistimewaan. Di antara keistimewaannya, mereka ni terror dalam bidang seni bina. Mereka ni masing-masing orang ada dua rumah kediaman. Satu rumah kediaman mahligai. Satu rumah kediaman mahligai yang dibina di atas tanah rata. Rumah tu mereka hanya akan duduk pada waktu panas. Waktu panas, dia duduk banglo tengah tanah rata. Begitu. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا, dan kamu korek bukit perbuat rumah tempat duduk pada waktu sejuk. Dan mereka juga ada rumah yang kedua, iaitu rumah yang mereka pergi bina dalam perut bukit. Bukit yang keras pejai. Tuan-tuan pernah pergi Mekah, Madinah, bukit di sana macam mana? Lagu bukit tajam ke? Dah. Bukit di negeri Arab ni semua batu granite tu, batu keras pejai. Tak ada nak cari bukit lagu kita ni ada dengan pokok menghijau, tumbuh elok, tanah lembut, tak ada. Di negeri Arab, bukit batu pejai. Yang kata kaum Ad dengan kaum Samud ni, bukit yang keras pejai tu mereka boleh ditebuk dan akhirnya menjadi rumah kediaman yang hebat dan mewah di dalam tu. Allah bagi dekat mereka. Teknologi mereka tinggi sekali. Tuan-tuan yang pernah pergi ziarah ke Mesir, biasa pergi tengok yang kata piramid tu macam mana. Teknologi dia bah. Teknologi orang zaman dulu. Sampai hari ni orang tak reti nak buat tu piramid macam yang mereka dulu buat. Dengan hanya menyusun batu-batu besar, macam mana dia susun tu pun kita tak boleh fikir. Dia angkat macam mana, bukan ada keren tadano. Lah ada keren tulis tadano tu boleh duk angkat. Dulu bukan ada kren, bukan ada apa. Semata-mata tenaga manusia. Macam mana tu dia boleh kerah orang angkat susun batu sampai hari ni tak runtuh sebiji batu pun. Boleh masuk pula kot dalam piramid yang begitu punya besar. Boleh masuk pula dalam lorong-lorong dia tu apa. Semua sampai di dalam jumpa pula mayat-mayat Firaun dia ni. Tinggi sekali teknologi zaman tu. Lebih tinggi lagi teknologi kaum Ad dan kaum Samud. Sehingga kan teknologi mereka ni Allah sebut dalam Quran. Tiap-tiap orang daripada mereka ni memiliki dua biji rumah. Satu rumah mahligai di atas tanah rata, dan satu lagi rumah di tebuk bukit yang keras pejai, buat kediaman mewah di dalam dia. Hebatnya mereka ni semua. Musim panas duduk di kawasan lapang ni, musim sejuk pergi masuk duduk dalam bukit. Demikianlah hebatnya yang dikatakan kaum Ad dan kaum Samud ini. Firman Allah, fazkuru ala Allah, maka ingat olehmu akan segala nikmat Allah Ta'ala atas kamu. Maka sebab korek bukit buat rumah itu, panjang umur mereka itu 300 tahun. Binasa rumah dulu daripada matinya. Demikianlah kaum Hud itu. Kaum Hud dan kaum Samud, kaum Ad yang menjadi umat kepada Nabi Lut, dan juga kaum Samud yang menjadi umat kepada Nabi Saleh. Mereka boleh buat rumah ni dengan kerana rumah tu bila main musim sejuk boleh masuk dalam bukit, jadi mereka tak terdedah kepada kesejukan. Bila main musim panas boleh duduk di tengah lapang, maka mereka tidak terlalu panas, bahkan mereka boleh duduk dalam rumah yang angin boleh main dengan kuat. Dengan kerana menjaga kesihatan mereka ni jadi panjang umur. Umur masing-masing mereka pada masa tu average lebih kurang 300 tahun. Tuhan kata Allah bagi dekat mereka keistimewaan yang macam tu. Tapi mereka ni adalah umat manusia yang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Punya panjangnya umur mereka sampai rumah mereka buat rosak dulu. Rosak dulu mereka duk hidup lagi. Kita hari ni tuan-tuan beli rumah murah, mati dulu rumah dah elok lagi. Kita beli rumah lah ni pajak 99 tahun. Pajak apa tuan orang duk bagi lah ni kan. Tak dan lah 99 tu kereta tak dan lah. Beli rumah pun umur 30 baru beli rumah. Nak habis tempoh pajak 99 tahun tu tak ada lah. Cucu kita dah duduk rumah tu. Tapi mereka ni dulu, rumah tu opok lelai dulu. Mereka tu hidup lagi. Punya liatnya nyawa puak-puak derhaka ni. Oh, dia macam tu. Kan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, dan jangan kamu perbuat fasik, yakni buat kebinasaan pada dalam bumi akan sebagai fasik dan kerosakan. Tuhan pesan, dah aku bagi ke hampa macam ni punya hebat. Aku bagi dekat hampa teknologi, hampa boleh buat rumah mahligai, hampa boleh buat rumah dalam perut bukit dan sebagainya. Aku bagi dekat hampa benda ni. Janganlah hampa buat benda yang boleh menyebabkan aku murka pada hampa. Tuhan pesan, hak aku bagi ni mau syukur banyak-banyak. Jangan balas apa yang aku bagi ni dengan derhaka pada aku. Firman Allah, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih, berkata oleh segala orang yang besar-besar yang takabur mereka itu daripada kaumnya. Kau tengok berapa kali dah kita jumpa hak duk lawan Nabi ni. Kita jumpa sebelum ni cerita Nabi-Nabi yang sebelum ni, hak duk lawan ni dia kata apa? Waqalal mala'u. Al-mala'u maksudnya orang besar-besar. Hak duk menentang agama ni selalunya orang besar-besar. Orang ada pangkat, orang ada kedudukan, orang ada kuasa, orang ada ringgit. Orang ni selalu duk lawan agama. Selalu macam tu. Maka nasib yang sama menimpa Nabi Allah Saleh alaihi salam. Yang lawan dia ialah orang besar pada zaman dia. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih, dan berkata segala orang yang besar-besar yang takabur mereka itu daripada kaumnya, yakni takabur daripada beriman dengan Allah dan takabur daripada turut Nabi Saleh. Tak mau ikut Nabi Saleh. Hang tahu apa Saleh? Hang jadi imam masjid bolehlah. Hang ni tahu apa? Hang tak reti tentang ekonomi. Hang tak reti tentang cara tadbir negeri. Hang pi jaga masjid, hang pi keluar hukum petua apa lebih kurang sudah. Hang jangan duk kalut tentang bab-bab ni. Bab ni bab kami semua. Nabi Saleh alaihi salam kenal lagu tu dengan pembesar pada zaman dia. Dan berkatalah pembesar ini kepada kaum dia, lillazina stud'ifu liman amana minhum, bagi segala mereka yang daif-daif, yakni mereka yang beriman daripada mereka itu dengan ikut Nabi Saleh. Orang besar-besar ni duk gempak orang-orang yang daif, yang miskin, yang duit tak ada ni. Ata'alamuna anna salihan mursalun min rabbih? Dia bertanya. Orang besar-besar ni tanya kepada orang yang duk ikut Nabi Saleh ni. Adakah kamu tahu, adakah kamu yakin bahawa Saleh ini rasul pesuruh daripada Tuhannya kepada kamu? Dia tanya. Ni yang hampa duk ikut Nabi Saleh ni, hampa yakin ke Nabi Saleh ni Nabi yang Tuhan hantar mai? Ditanya macam tu. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun, kata mereka itu, yang ni kata orang-orang yang ikut Nabi Saleh ni, na'am, kami tahu bahkan kami yakin bahawa Saleh ini pesuruh daripada Tuhan. Orang yang ikut Nabi Saleh ni kata ya, kami yakin. Kami ikut Nabi Saleh kerana kami yakin dia Nabi. Tak usah siapa main kata apa kat kami, kami tetap kata Nabi Saleh ini Nabi. Dia berkata bahawasanya kami dengan barang yang disuruh dengannya itu beriman sekaliannya. Orang yang ikut Nabi Saleh ni kata dekat orang besar ramai tanya mereka ni, kami beriman bahawa Nabi Saleh itu Nabi dan kami berjanji kami akan ikut apa juga yang dia kata. Begitu. Qala alladhina istakbaru, maka berkata segala mereka yang takabur itu, inna billadhi amantum bihi kafirun, bahawa kami dengan mereka yang kamu beriman itu dengannya itu kafir sekaliannya. Itu dia. Mereka kata, dah, kalau macam tu hampa bodoh. Kami tak ikut. Hang tengok kami ni. Kami ni hak kaya-kaya, hak duit ada juta-juta, hak ada pangkat besar, hak apa, kami tak ikut. Ni, Tok Lebay ni kami tak ikut. Dia ni tak boleh pakai ni orang. Hampa percaya nah? Hampa ikut no? Hampa bodoh. Kami ni orang cerdik, orang ada duit, orang boleh fikir ni, kami hak cerdik ni tak ikut. Hampa hak bodoh-bodoh ni ikut. Kata orang-orang besar yang hidup pada zaman Nabi Saleh. Dan kata mereka lagi, dan adalah naqah, iaitu unta Nabi Saleh itu besar. Ada. Dan adalah naqah ataupun unta Nabi Saleh itu besar. Ini bukan kata, bukan kata apa nama, orang-orang besar yang ingkar. Yang ini dijelaskan di dalam tafsir. Dia kata, ini nak cerita pasal unta Nabi Saleh tadi ini. Unta yang keluar daripada bukit, kemudian beranak mai anak jantan seorang. Nah, seko. Seorang pula lah. Ya. Ini nak cerita pasal unta ni pula ni. Dia kata, dan adalah unta Nabi Saleh tu besar. Unta Nabi Saleh yang keluar ke bukit tadi ni, unta ni besar. Dia tak lagu unta biasa ni. Apabila minum air telaga, taruh kepalanya padanya, maka dia angkat kerin air telaga ini. Oh, dia nak cerita kata besarnya unta Nabi Saleh ni. Dia bukan unta biasa. Sebab kalau keluar main unta biasa, puak-puak ni tak percaya pula. Dia kata unta siapa sesat main ikut celah bukit. Dia tak percaya pula. Jadi Tuhan tahu dah puak ni, ni ikut mana pun dia nanti cari alasan untuk tidak percaya. Jadi dia buat terbit main sekong unta yang dia tak pernah tengok. Begitu punya besar unta keluar main. Oh, dia kata ni pelik lah ni. Ni bukan unta orang duk belah lah ni. Ni tak tahu main ikut mana. Dia keluar main punya besar. Bila dia nak minum ayah unta Nabi Saleh ni, dia turun kepala dia dalam telaga tu penuh. Penuh kepala dia masuk dalam telaga tu. Dia minum, dia angkat kepala dia sejak ayam telaga tu. Kering ayam telaga, dia kata. Sebiji sahaja. Sekong unta minum sebiji telaga. Habis kat dia. Maka kata dia berganti-ganti. Sehari unta dan sehari kaum. Maka hari unta minum, mereka tidak dapat ayam. Maka diperah susunya. Dimakan dan tidak habis susu itu. Maka dengan sebab itu, fa'aqarun naqah. Maka semelih mereka itu akan naqah itu. Itu dia. Bila unta ni keluar main, mereka ada telaga sebiji saja. Telaga ada sebiji saja. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Saleh habaq dekat umat dia. Mula daripada hari ini, kita kena bergiliat dengan unta. Hari ini unta minum, memang ayam tu kering. Memang ayam tu kering, kita tak ada habuan dah. Sementara ayam tu nak main balik, esok pula. Esok kita minum. Unta tak minum esok. Lusa, unta nanti minum pula, kering pula. Kita nanti tulat pula. Macam tu. Selang-selang hari. So, hari unta minum, mereka tak boleh minum ayam telaga. Tetapi sebagai gantinya, mereka minum susu unta. Dan susu ni, walau diperah banyak mana pun tak akan habis. Minum tak habis. Susu ni dia duduk keluar tak habis. Tapi nama kata umat Nabi Allah Saleh alaihi salam ni dia tak boleh rupanya. Jenis puak-puak bengong ni dia tak boleh. Apa dia buat? Fa'aqarun naqah. Maka semelih mereka itu akan unta. Dah mula dah. Timbul dah kepala-kepala masam di kalangan umat Nabi Saleh ni. Dia kata apa? Oh, macam ni mana boleh. Kita duduk bisa minum yang telaga. Duduk suruh minum susu. Tak boleh biar. Unta ni duduk biar kat dia. Jahanam kita. Tapi semelih bang. Ada dah orang yang memberi idea ni. Idea nak pelingkup ni dah mula main. Dia kata, maka mereka pun semelih akan unta itu oleh seorang besar. Dia ni orang besar. Dalam kalangan umat Nabi Saleh, dia orang besar. Nama dia ialah Qadar bin Salif. Nama dia ni Qadar. Qadar bin Salif. Dengan suruh mereka itu, dia suruh dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata Qadar bin Salif pergi cari 9 orang Samsing. Dia pergi cari 9 orang Samsing dalam kampung dia. 9 orang ni diupah oleh Qadar orang kaya ni. Dia upah. Dia bagi duit dekat 9 orang ni. Hampa dibunuh buang unta Nabi Saleh. Ini cerita dia. Baik. Sabda Nabi SAW. Ashqal awwalin aqirun naqah. Terlebih celaka orang dahulu kala iaitu yang sembelih naqah. Nabi pernah sebut. Dalam hadis dia, Nabi kata amat celakalah mana-mana orang yang terlibat dalam menyembelih unta tadi. Sama ada dia terlibat dalam maksud kata dia bismillah, ataupun dia terlibat dalam konspirasi merancang sembelihan unta itu. Maka orang-orang yang terlibat ni celaka ke atas mereka ni. Kata Nabi SAW, terlebih celakalah sekarang orang yang sembelih engkau ya Ali, namanya Abdul Rahman bin Muljam. Ini Nabi nak kaitkan pula. Nabi kata ni pada masa Sayyidina Ali tu ada. Nabi katalah dekat Sayyidina Ali, wahai Ali, hang pun kesudahan hidup hang akan mati dengan benda tajam. Semelih tu maksudnya guna benda tajam. Dan betul macam yang Nabi kata. Selepas wafat Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mati dalam keadaan biasa. Mati sakit dan mati. Sakit dan mati. Sayyidina Umar mati kena bunuh. Sayyidina Osman mati kena bunuh. Sayyidina Ali mati kena bunuh. Sayyidina Ali mati kena bunuh, kena tikam dengan satu orang yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Sayyidina Ali mati kena bunuh dengan satu orang yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Ketika Sayyidina Ali tengah panggil orang nak ajak semayang, mai Abdul Rahman bin Muljam ini meluru dengan pedang di tangan dia, dia tikam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mati kerana tikaman itu. Itu. Jadi Nabi sebut dah masa Sayyidina Ali tu ada tak tahu apa lagi tu. Nabi SAW sebut dah. Nabi kata celakalah ke atas orang yang terlibat dalam membunuh unta Nabi Allah Saleh dulu. Dan demikianlah juga celakanya orang yang akan terlibat dalam membunuh kamu, wahai Ali. Nabi kata, Nabi ini kasyaf lah. Allah beritahu dah kat dia bahawa Sayyidina Ali akan mati kena bunuh. Nabi habar dah. Sayyidina Ali pun memang tahu dah dia akan mati kena bunuh. Pasal Nabi dah beritahu dia, cuma tak tahu bila. Maka akhirnya apa yang disebut Nabi SAW jadi sungguh. Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Firman Allah, wa'atau an amri rabbihim. Dan langkah mereka itu daripada suruh Tuhan mereka itu. Oh. Yang kata kaum Samud umat Nabi Saleh ni, walaupun Nabi Saleh duk besar, jangan siapa tempuh ataupun sentuh unta ni dengan niat jahat. Hang pesan-pesan lah, dibunuh juga. 9 orang tadi ni, 9 orang Samsing yang diupah oleh orang besar tadi ni, Qadar bin Salif tadi ni, terus dibunuh unta Nabi Allah Saleh ni. Waqalu ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Sudah. Cuba tengok Samsingnya depa ni. Dan kata mereka itu pula, ni, geng ni selepas depa dibunuh unta Nabi Saleh ni, depa kata pula, wahai Saleh, bawa datang olehmu kepada kami dengan barang yang engkau janji kami daripada azab. Hang kata kat kami hari itu ni, siapa pi tempuh unta tu dengan niat jahat, Tuhan akan bawa mai azab yang teruk. Okey, ni kami nak beritahu dekat hang, kami dah bunuh dah. Lah ni Saleh, kami cabar hang. Tolong buktikan apa yang hang kata dulu. Kami dah bunuh dah unta tu. Tolong buktikan. Habak dekat Tuhan hang, suruh wak mai bala hak kata nak omai kat kami ni. Wak mai lah ni. Oh, itu dia. Ni umat Nabi Saleh ni. Dan ada engkau itu daripada jumlah orang yang jadi rasul dengan sebenar adalah sembelih naqah hari Rabu. Hari Arba' itu hari Rabu. Maka kata Nabi Saleh, subuh esoknya muka kamu akan jadi kuning. Kemudian subuh hari Jumaat, muka kamu akan jadi merah. Kemudian subuh hari Sabtu, muka kamu akan jadi hitam. Maka tak kala subuh Khamis, kuning sungguh muka mereka itu. Bila mereka mai depan Nabi Saleh, mereka kata lebih itu. Depan Nabi Saleh, mereka kata, ya Saleh, i'tina bima ta'iduna. Wahai Saleh, hang kata kami kalau bunuh unta, Tuhan akan buat mai azab. Allah, kami nak abang, kami dah bunuh dah. Mana dia bala Tuhan tu, kami duduk tunggu dah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Nabi Saleh bila dengar-dengar macam tu, Nabi Saleh tak kata apa lagi. Nabi Saleh terus keluar daripada rumah pergi tengok. Tengok sungguh unta tu daripada semelih dah. Nabi Saleh patah balik mai jumpa puak-puak Samsing ni. Nabi Saleh kata dekat depa, tamatta'u fi darikum salasa ayyam. Ni dalam tafsir Ibnu Katsir, dia urai panjang lagi. Nabi Saleh tengok aja unta tu sungguh macam yang depa kata depa semelih sungguh. Dia patah balik mai jumpa depa, dia kata tamatta'u fi darikum salasa ayyam. Berseronoklah hamba di rumah hamba, tapi aku bagi masa dekat hamba 3 hari saja. Selepas 3 hari, hamba nanti tengok apa nak jadi. Nabi Saleh kata lagu tu dekat puak Samsing 9 orang, termasuk dengan kawah upah daripada tadi. Aku bagi masa dekat hamba 3 hari saja. Kata dia apa? Bunuh unta itu berlaku pada hari Rabu. Hari ini hamba bunuh unta aku. Unta aku hamba bunuh pada hari Rabu. Kata Nabi Saleh, esok subuh hari Khamis esok ni, muka hamba akan jadi kuning. Dia kata. Dan menjelang subuh hari Jumaat pula, muka hampa akan jadi merah. Dia kata. Dan menjelang subuh pada hari Sabtu, muka hampa akan jadi hitam. Dia kata. Sungguh macam yang dikata oleh Nabi Allah Saleh alaihi salam, maka tak kala subuh hari Khamis kuning sungguh muka mereka itu. Bangkit-bangkit hari Khamis itu, pakai duk tengok muka masing-masing dah jadi kuning. Maka yakin mereka itu akan azab Tuhan. Ha, yakinlah. Yakinlah. Hak 9 orang termasuk dengan hak upah seorang ni, hang pi rumah aku pi rumah hang, masa tu telefon tak ada. Ya. Jadi pakat pi rumah hang, pi rumah aku, tengok muka hang kunin, hang tengok muka aku kunin. Ai, depa kata sungguh kan ni. Awak kita pakat jadi lebu ni. Kemudian subuh Jumaat, merah muka mereka itu, maka bertambah takut mereka itu. Hari Khamis macam yang disebut oleh Nabi Saleh jadi kuning sungguh, pakat dok takut dah. Esok tu subuh hari Jumaat, bangkit-bangkit tidur, muka dia ubah jadi merah menyala masing-masing. Pi rumah hang, pi rumah aku, merah semua dah muka masing-masing orang yang terlibat ni. Bertambah-tambah takut mereka itu. Kemudian hari Sabtu, muka mereka menjadi hitam legam. Bila mai subuh hari Sabtu, tengok habis dah muka mereka jadi hangus dah. Maka bersiap mereka itu bagi kebinasaan. Mereka tahu dah, Memang betul dah lagu yang Saleh kata, memang betul dah, dia patut tunggu apa nak jadi berikutnya. Maka subuh Ahad, kafan diri mereka itu. Dan pakai bau-bauan orang mati. Dan lempak diri masing-masing ke bumi. Masa tu mereka dah jadi sasaran. Bila apa yang Nabi Saleh kata tu jadi, macam yang Nabi Saleh kata, masa tu fikiran dah jadi kelengkabut dah. Dia baru nampak dah betul ni. Betul rupanya yang Saleh kata ni. Rupanya dia bukan gempak kita. Memang sungguh ni. Maka dengan kerana tu, masing-masing dah tak boleh hidup macam orang biasa dah. Dah jadi kelengkabut dah. Masing-masing seolah-olah bersiap diri mereka untuk menghadapi kematian mereka sendiri. Maka tak kalah keras panas waktu duha. Bila waktu duha, dia duduk main waktu pukul 9, pukul 10, panas mula duduk nak main terik tu. Pada masa tu, tiba-tiba datang sayhah. Sayhatun azimah. Maka datanglah kepada mereka suara jerkah yang deras dari langit. Dia main sungguh dah. Tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dia mai satu suara macam guruh, macam lintang macam ni, dia panggil sayhah. Sayhah ni bunyi satu suara tempik yang cukup kuat. Dalam Quran dia kata. Ayat yang cerita tentang as-sakhah. Apabila datang kepada kamu as-sakhah, dia kata. Bunyi yang memecahkan gegendang telinga. Peliknya, yang dengar ni hanyalah orang-orang yang terlibat dalam rencana jahat tadi. Tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala datang sayhatun azimah, iaitu suara jerkah yang amat deras daripada pihak langit. Dan suara seumpama lintang. Dan segala suara dalam bumi dengan gerak gempa yang keras, maka mati sekalian mereka itu. Adapun anak unta tadi lari pergi kepada batu yang keluar ibunya, terbuka batu itu, maka masuk ia ke dalamnya. Dia mai satu bunyi suara yang cukup teruk, dan suara itu diikuti dengan lintang dan sebagainya, dan tidak cukup dengan itu, dia mai gerak gempa, dia mai gempa bumi. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka mati sekalian mereka itu. Semua geng jahat ada lawan Nabi Allah Saleh alaihi salam ni, hak jahat ni saja Tuhan bagi mati. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia cerita detail. Bila nak berlaku benda ni, bila muka depan ni duk main kuning, depan tu duk main merah, duk main hitam ni, bila duk jadi macam ni, pada masa tu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam, wahai Saleh, hampir keluar. Hampir keluar daripada kampung ni, daripada Hijr ini. Hampir keluar daripada kampung Hijr ini, bawa orang-orang yang ikut hang keluar. Jangan bawa bini hang, Tuhan kata. Pasal apa? Pasal bini Nabi Saleh sama macam bini Nabi Nuh. Bini Nabi Saleh ni sama macam bini Nabi Nuh. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir pula dia kata lebih jahat lagi bini Nabi Saleh ini. Bukan sahaja dia tidak ikut seruan Nabi Saleh, bahkan dia jadi mata-mata gelap kepada orang-orang yang duk lawan Nabi Saleh. Apa juga rahsia Nabi Saleh bocor melalui bini dia? Dia pergi habaq dekat orang-orang semua. Maka Allah pesan dekat dia, wahai Saleh, hang keluar, bawa anak perempuan hang dua orang dan orang yang ikut hang yang beriman dengan aku. Tuhan kata, jangan bawa bini hang. Dalam tafsir kata, Nabi Saleh ambil anak dia dua orang, tak habaq kat bini dia, keluar. Pagi umat-umat dia keluar. Bini dia tengok ikut sama. Bini dia ikut sama rombongan Nabi Saleh ni nak keluar. Sampai di tengah jalan, dia berasa nak beralih tengok apa jadi. Dia beralih saja, serentak dengan itu, guruh kuat yang bunyi dan gerak gempa yang berlaku tadi, ambil dia seorang daripada kalangan hadut jalan sama dengan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini bukan cerita dongeng. Ini cerita daripada Al-Quran. Hai, jangan buat pasal. Jangan duk ingat lah tak boleh jadi. Jangan boleh buat ni jadi kawan kita putus step bagi ni. Ni pelik lah ni. Ni cerita pelik lah ni. Mastika bulan November punya. Bulan depan punya dah keluar main malam ni. Mastika bulan depan punya. Dia buat gambar ulang dia beli orang. Satu kejadian yang berlaku di tanah perkuburan Baqi' al-Gharqad. Iaitu tanah perkuburan orang Islam di Madinah al-Munawarah. Dekat dengan Masjid Nabawi tu. Dia wakmai cerita tu sekali dengan keratan akhbar yang keluar di Saudi. Saya dah lama dengar benda ni, tapi dia wakmai jenis potos tiap kelabu ni, saya tak percaya. Dia bila keluar dalam mastika ni, dia masuk gambar keratan akhbar sebenar daripada Saudi. Dia kerat macam tu, uqubah dia kata. Litarikis salah. Maksud dia, hukuman yang Allah kenakan kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Dia tulis dalam surah Abang Saudi ini. Kononnya, peristiwa berlaku di satu, di tanah perkuburan Baqi' Al-Gharqad di Madinah. Satu orang tokoh korporat, orang meniaga di bumi Madinah. Dan dikenal pasti dia ni sebagai orang yang tak sembahyang. Duduk di bumi Madinah tak sembahyang, tuan-tuan. Dia kira meniaga, dia kira cari duit, dia kira duduk tumpu belah keduniaan semata-mata. Ketika mayat dia dikebumikan, ketika letak aja mayat, tiba-tiba nampak ada satu benda rentak tarik mayat tu. Dan kawan yang bawa mayat tu nak pergi simpan, nak pergi tanam tu, tengok, dia nampak ada satu ulang besar belit mayat tu daripada ujung kaki sampai ujung kepala, dan kepala ulang duduk nganga di depan kepala mayat yang duduk dalam kain kapan ni. Dan benda ni diceritakan oleh orang yang pergi kebumikan mayat ni, dan kemudiannya mendapat liputan daripada akhbar Saudi. Tuan baca surah Abang Mingguan Malaysia baru lepas. Hari Ahad lepas. Ruangan Profesor Madya Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur. Profesor Madya Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur ni, dia memiliki PhD dalam bidang hadis. Dia orang hadis. Dia orang yang mendalami ilmu hadis. Dia jawab satu soalan yang dikemukakan oleh satu orang yang bertanya. Kawan tu, cara kawan tu tanya tu, dia tak percaya tentang cerita dalam kubur ni. Dia kata ni hadis yang duk main, yang duk cerita tentang manusia bila mati masuk kubur, bila masuk kubur sekali lagi, ja'a malakani, akan mai kepada dia dua malaikat, aswadani azraqan, yang memakai pakaian yang hitam dan biru dan sebagainya ni, kemudian fayaqudani, kemudian malaikat ni akan membangkitkan orang yang baru kena tanam ni supaya duduk dalam kubur, kemudian ditanyanya beberapa soalan. Ada hadis kata tanya man rabbuka. Ada hadis kata dinampakkan kepada dia rupa Nabi Muhammad, kemudian ditanya kepada orang yang baru dikebumikan ini. Hang kenal tak siapa dia ni? Jadi kawan yang tanya Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur ni, dia tak percaya kepada hadis-hadis ni. Dia kata hadis-hadis ni bertentangan dengan ayat Quran. Dia minta Ustaz Abdul Hayy Abdul Syukur perjelaskan kepada dia benda ni. Baca tulisan Dr. Abdul Hayy hari Ahad lepas, cukup baik. Apa dia kata? Dia menjelaskan daripada perspektif hadis, daripada sudut ilmu hadis, diperjelaskan satu persatu, satu persatu, satu persatu, dan dia membawa kesimpulan, barang siapa yang mengengkari hadis tentang benda ni yang sudah sabit sahihnya, barang siapa yang engkar, terkeluar daripada agama. Dia kata, ini bukan cerita main-main. Ini bukan cerita main-main, cerita malaikat mai, cerita malaikat tanya, cerita orang yang mati tak boleh jawab, cerita malaikat disuruh oleh Allah dengan menggunakan satu tukul yang dibuat daripada api neraka, suruh pukul mayat ni, kemudian mayatnya akan menjerit, yang jeritan mayat ini didengari oleh semua makhluk Allah, illa thaqalain. Nabi kata melainkan dua makhluk, iaitu manusia dan jin, Allah tak izinkan mereka dengar. Nabi kata kalau sekiranya Allah izinkan manusia dengar bunyi mayat yang kena pukul dalam kubur tu menjerit, la sa'iqah. Nabi kata nescaya pengsan orang yang dengar itu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat. Itu yang kita nak abang. Allah boleh buat. Cuma kita lah ni minta dekat Tuhan, ya Allah, janganlah benda-benda macam ni buat ke kita. Minta, jauhlah daripada fitnah yang seumpama ni ke atas kita, dan ke atas adik-beradik, anak-beranak, keluarga kita, jiran, tetangga, kawan-kawan kita, dan orang kampung kita, minta jauh daripada benda-benda yang menjadi fitnah yang seumpama ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Lagu ni kira kecil. Umat Nabi Allah Saleh alaihi salam, dia wakmai bunyi guruh seperti halilintar dan sebagainya, yang kemudiannya disusuli dengan gerak gempa yang menyebabkan semua yang terlibat dalam menentang Nabi Allah Saleh alaihi salam sekaligus one shot dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia ramai lagi satu cerita. Dia kata ada seorang, dia kata, daripada orang-orang yang duk menentang Nabi Saleh ni, nama dia Abu Rughal. Abu Rughal, dia ni di antara orang yang ke depan dalam duk lawan Nabi Saleh. Tetapi semasa Allah wakmai bala ni, bala guruh kuat, disusuli dengan gerak gempa dan sebagainya, semasa Allah wakmai bala ni, Abu Rughal ini, dia tak ada di bumi Hijaz. Dia tak ada di Hijaz ini. Dia tak ada. Dia sedang berada di Mekah pada masa itu. maka dia oleh kerana duduk dalam tanah haram, maka dia terlepas. Dia terlepas. Waktu orang kena ni, dia terlepas. Benda ni diketahui daripada hadis Nabi SAW, iaitu satu hari dia kata Nabi SAW berjalan sama dengan sahabat dia, lalu satu kawasan di pinggir Mekah. Nabi lalu satu kawasan di pinggir Mekah. Bila sampai tang tu, Nabi SAW tanya sahabat-sahabat yang duduk ikut belakang dia. Nabi kata, Tizan, Monti datang ni. Hampa tahu tak ni lah ni, kita duduk ada di kawasan apa? Sahabat-sahabat kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sahaja yang lebih tahu, kami tak tahu. Yang kami tahu, tadi kita duduk di Mekah lah sempadan keluar daripada Mekah. Nabi kata apa? Aku nak bagi tahu dekat kamu bahawa sesungguhnya sekarang ini kita berada dekat dengan kubur satu orang yang bernama Abu Rughal. Nabi tahulah Tuhan bagi tahu kat dia, wahai Abu Rughal ini hidup zaman Nabi Saleh. Nuh berapa lama sebelum tu lagi. Tapi Allah bagi tahu dekat Nabi, suruh Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabatnya. Nabi kata, kita lah ni duduk berdiri di kawasan kubur satu orang laki-laki, nama dia Abu Rughal. Dia ni adalah di antara kepala yang menentang Nabi Allah Saleh alaihi salam. Ketika Allah wa turun mai bala sayhatun azimah, bala dalam bentuk guruh kuat sehingga menyebabkan umat Nabi Allah Saleh terazab dengan bunyi yang kuat itu, dan gerak gempa dituruti dengan hujan batu turun daripada langit timpa daripada mereka mati serta merta. Pada ketika itu Abu Rughal sedang berada di tanah haram, Nabi kata. Tapi sebaik-baik sahaja Abu Rughal langkah kaki keluar daripada tanah haram ni, sempadan tanah haram, langkah-langkah keluar dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, turun mai satu batu daripada langit, pam kata timpa dia, mati on the spot. Dan Nabi kata, Abu Rughal dikebumikan di tempat kita berdiri lah ni, Nabi kata. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh kami nak korek tengok? Nabi kata, korek. Kamu akan temui bangkai dia ni bersama satu tongkat emas, Nabi kata. Tu, Nabi kata lagu tu. Sahabat korek. Sahabat korek, jumpa tengkorak. Bersama dengan tengkorak itu ada satu tongkat yang dibuat daripada emas. Itu hadis dibawa dalam tafsir Ibnu Katsir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, dengan kerana itu, sahabat-sahabat Nabi iman mereka cukup kuat. Cukup kuat. Pasal apa? Bukti depan mata. Depan mata. Tahu percaya, kata Nabi Muhammad Nabi? Tengok bulan. Buat isyarat dengan tangan macam tu. Dengan kehendak Allah, bulan terbelah dua. Tahu percaya lagi? Mangkuk betul lah kalau tak mau percaya. Kita lah ni masalah dia apa? Duk baca tafsir ni kaya sampai nak keluar suara pun. Tapi bukti tak boleh tunjuk. Ni kita duk baca lah ni. Kita duk baca ni dengan tafsirnya, dengan hadisnya, dengan wakmai riwayat daripada tafsir yang muktabarnya dan sebagainya. Kita asok. Kita buat masuk bukti. Kita terang, kita bagi dan sebagainya. Tapi bukti depan mata tu tak boleh bagi. Maka sebahagian besar daripada orang hari ni dengar pun tak mahu. Dan sebahagian kecil daripada orang ni mai dengar tapi tak mahu pakai. Tapi sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, kalau mereka rasa tak apa nak yakin, tu jumpa Nabi. Tanya Nabi, bukti ni Allah bagi Allah tu juga. Maka beriman mereka ini dengan iman yang sesungguh-sungguhnya. Maka dengan kerana itu, mereka sanggup mati kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka tahu, mereka yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang mereka ikut ini tidak salah. Bahkan inilah yang sebenar-benarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah cerita yang menimpa kepada Abu Rughal. Sebaik-baik sahaja dia keluar, dia kena. Dan mayat dia dikebumikan tang tu juga. Dan sebagai bukti kepada apa yang Nabi kata, Nabi kata bersama dengan dia, ditanam bersama dengan dia tungkat mai. Sahabat kata, kami nak korek. Bukan ada apa, kami nak beri keyakinan kepada hati kami. Nabi kata jalan. Korek-korek jumpa satu tengkorak bersama dengan satu tongkat mai. Kita hari ni tak jumpa tungkat mai, jumpa jarum mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi depa ni semua Allah kata apa? Fa akhadhat humur rajfah. Maka ambil akan mereka itu oleh gerak gempa yang kuat daripada bumi dan suara yang kuat daripada langit. Fa asbahu fi darihim jathimin. Maka jadilah mereka itu pada kampung mereka itu mati sekalian, tertiarap mereka itu. Mati tertiarap dia kata. begitu hinanya mereka dan kematian mereka ni. Fatawalla anhum, maka berpaling Nabi Saleh daripada mereka itu, kemudian daripada mati mereka itu. Ha, Nabi Saleh pun biarpilah, ampa aku dah pesan dah, aku dah nasihat dah, aku dah bagi tahu dah, ampa bantah tak mau dengar apa yang aku kata, hari ni Tuhan nak mai bala ke ampa, ampa tanggung ambil lah. Nabi Saleh pun pergi ke lembah. Waqalah, dan berkata, khitab kepada jasad yang mati, seperti mana khitab Nabi SAW kepada kafir Quraisy yang mati di Badar itu. Kata Nabi Allah Saleh, ya kaum, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Sesungguhnya telah aku persampaikan kepada kamu risalah Tuhan aku, dan aku nasihat kepada kamu semua, akan tetapi kamu tidak kasih dan tidak ikut akan orang yang memberi nasihat kepada kamu, maka jadilah kamu binasa, dan jika kamu ikut, kamu dapat selamat dunia dan akhirat semuanya. Itu dia. Nabi Saleh kata dekat mereka, walaupun dah mati dah buat tu, buat tu dah kena dah bunyi guruh kuat, dah kena dah gerak gempa yang menyebabkan kematian mereka, walaupun mereka dah mati dah, Nabi Saleh kata, Nabi Saleh kata, inilah akibat yang menimpa hamba semua. Sesungguhnya aku sampaikan dah apa yang Tuhan suruh aku sampai. Aku habang dah dekat hamba, siang malam aku beritahu dekat hamba. Tetapi nampaknya hamba tak sayang kepada diri hamba sendiri, dan hamba tak sayang kepada aku yang nak bagi keselamatan pada hamba. Nabi Saleh kata, aku tak minta apa dekat hamba. Aku tak minta duit sekupang pun. Aku tak minta hamba sanjung aku. Aku tak minta hamba junjung aku. Aku tak minta jawatan tinggi. Aku tak minta apa dekat hamba. Aku minta hamba sembah Allah Tuhan yang besar. Yang tu saja aku minta dekat hamba. Aku tidak menyusahkan hamba. Aku tidak buat apa dekat hamba. Melainkan aku minta supaya hamba jaga diri hamba sendiri, dengan menjaga diri hamba selamat pada hari akhirat esok. Tapi hamba tak mau dengar apa yang aku kata. Hari ini mai bala Allah, dan hamba terimalah akibatnya. Seperti mana dia kata, Nabi kata kepada orang-orang yang mati ketika berlaku perang Badar. Ha? Saya selalu cerita benda ni. Nabi pernah doa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, Allahumma alaika bi Utbah ibni Rabi'ah, Allahumma alaika bi Syaibah. Nabi minta, ya Allah, pelingkup maulah bangsa Quraisy ni. Duk megah dengan bangsa aja tak jadi apa, agama dia pun lepas tepi. Ya Allah, pelingkup buanglah ni Abu Jahal ni. Bukan orang lain dengan aku, sangkut adik-beradik juga dengan aku, tapi tak mau dengar apa yang aku kata. Ya Allah, pelingkup bang Abu Jahal. Ya Allah, binasakan Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, binasakan Syaibah bin Rabi'ah, dua beradik mereka ni. Ya Allah, binasakan orang-orang yang duk lawan aku ni. Nabi tak pernah minta doa binasa orang lawan dia. Tapi oleh kerana Nabi tak boleh tahanlah dengan 4-5 ekor ni, Nabi doa sebut nama mereka ni. Nabi sebut. Nabi tak pernah khususkan doa dia minta, ya Allah, binasakan si Polan bin si Polan. Nabi tak pernah buat. Tapi oleh kerana Nabi tak tahanlah dengan mereka ni, Nabi angkat tangan, Nabi minta. Bila Nabi sebut, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, Abu Jahal tu ada tepi tu. Dia dengar. Pucat lesi muka dia. Dia tahu takut. Dia tahu takut. Lagu hari ni lah. Duk kata macam-macam kadang-kadang dekat alim ulama' dan sebagainya. Cuba sekali orang dia duk kata macam-macam tu, angkat tangan depan dia. Ya Allah, pelingkup orang dari kita. Lagu mana dia nak rasa? Tengah dia balik malam tu, dia tidur tak lena. Dia tidur tak lena. Walaupun dia duk kata dia ni auta lah, tak betul lah, pemohong lah, apalah semua. Depan dia kawan tu doa dekat tu, ya Allah, pelingkup orang dia balik tak boleh tidur. Pasal apa? Di sudut hati dia, di sudut hati dia, dia percaya. Kawan ni, ni orang baik ni, doa dia Tuhan nanti dengar. Dia percaya. Dia ambil cermin tengok muka dia, dia tengok muka kawan tu. Tapi dia kata, kawan tu nampak bagus banyak, aku ni nampak celaru ni. Dalam hati kecil dia, dia mengaku kecelaruan dia ni. Tapi oleh kerana ego, sombong, bongkak, takabur, besar diri dan memandang orang lain bawah pada dia, maka dengan kerana itu dia menolak kebenaran. Nabi SAW tak boleh tahan. Nabi doa, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, ya Allah, binasakan Abu Jahal. Ya Allah, binasakan Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, binasakan Syaibah dan sebagainya. Sebut nama seorang-seorang, 7 orang Nabi sebut. Lepas pada Nabi sebut tu, selang berapa tahun lepas itu, berlaku perang Badar. Dalam perang Badar, ketujuh-tujuh nama yang Nabi sebut mati dalam keadaan hina dalam perang Badar. Dan mayat ketujuh-tujuh ni, Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan sebagainya, mayat mereka ni diheret secara hina dan dilempak masuk ke dalam khalid. Khalid maksudnya lubang yang mereka korek di tengah-tengah medan perang. Korek lah tu juga, lah tu juga kambuh mereka ni. sekong-sekong dilempak masuk dalam Khalid fi Badrin ini, di dalam perang Badar ini. Bila masuk dah 7-7 bangkai yang menentang Nabi semasa hidup Nabi ini, Nabi pergi berdiri di tepi lubang nak kambuih Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan sebagainya. Nabi pergi berdiri di tepi itu, Nabi kata kat mayat ni. Nabi kata, fahal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa? Nabi kata. Nabi kata, aku nak tanya hampa, hari ini hampa dah mati dah, hampa dah masuk dalam lubang ni dah, dalam Khalid Badar ini. Aku nak tanya hampa, hal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa? Hari ini hampa nak mengaku tak mengaku, apa yang Tuhan bagitahu dekat hampa sebelum ni, betul? Nabi kata. Aku nak tanya hampa lah ni. Hari ini ni hampa dah mati, hampa nak mengaku ke tak? Kata, apa yang aku dua habang kat hampa selama ni, betul? Hampa nak mengaku tak mengaku? Tak sat ni masa nyawa hampa nak bercerai keluar keadaan ni, ada malaikat maut main dekat hampa. Betul tak betul? Lagu aku kata. Waktu hampa nak mati tak sat ni, malaikat main duduk di sebelah hampa, malaikat tu kata, wahai roh yang keji, nyah kamu keluar daripada badan ini. Hampa lalu ke tak keadaan itu? Nabi nak tanya yang tu. Fahal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa? Adakah la ni hang mengaku kata apa yang aku kata selama ni betul? Nabi tanya macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab dia ada sebelah masa tu. Bila dia dengar Nabi duk tanya mayat dalam kubur ni, dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia dengar ke apa yang kamu kata? Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, dia dengar ke yang hang tanya tadi ni? Kamu tanya tadi, adakah apa yang Tuhan kamu janji itu benar? Kamu dah lalu semua? Kamu tanya tadi itu, mereka ni dah matilah, mereka dengar ke tak? Nabi kata, wallazi nafsi biyadih. Nabi kata, demi Allah, yang nyawa aku ada di dalam kekuasaan dia. Ma antum bi asma'in lima aqulu minhum. Nabi kata, tidaklah kamu lebih dengar daripada mereka ni. Maksudnya Nabi kata, depa ni lebih dengar, lebih terang dengar daripada hampa dengar aku kata azan ni. Tapi kata Nabi, walakin la yastati'una an yujibu. Tetapi malangnya, depa tidak diberi kekuatan untuk jawab soalan aku tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, kita nak beritahu satu. Kita tak lama dah kita akan tahu apa yang kita duduk dengar di masjid ni betul. Tak lama dah. Bila mati kita tahu. Mati tak lama. Siapa yang kata lambat lagi dia nak mati, dia silap. Pasal apa? Pasal kaedah dia begini. Benda yang semakin dekat itu, dia panggil dekat. Kematian adalah satu benda yang makin dekat. Dia tak makin jauh. Kemarin hari Selasa, hari ini hari Rabu. Hari ini tidak bermakna kita makin jauh dengan kematian. Sebaliknya, kemarin dengan hari ini kita lebih dekat dengan kematian. Hari ini dengan esok. Esok lebih dekat kita dengan kematian. Sebab kematian itu tarikh yang ditentukan. Daripada sehari ke sehari kita makin dekat dengan kematian. Jadi bermakna bila sebut kata mati, mati adalah sesuatu yang dekat. Bahkan Nabi kata kematian itu lebih dekat kepada kamu daripada orang tengkuk kamu sendiri. Nabi kata. Orang tengkuk ni dekat kan, kita mana boleh buang orang tengkuk simpan dalam peti air. Tak boleh. Dan kok mana pun yang tiada belakang kita. Maknanya orang tengkuk cukup dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Tapi Nabi kata tak, orang tengkuk tu kira jauh lagi. Kematian lebih dekat dengan kamu daripada orang tengkuk kamu. Maknanya anytime boleh mati. Anytime. Maka dengan kerana itu, kita kata apa? Kita tak lambat dah. Kita dekat dah nak tahu apa yang kita duduk dengar hari ini adalah kebenaran. Tak dekat, tak jauh dah. Saat kita akan tahu. Bila dekat nak mati, mai malaikat maut. Nabi kata kalau orang yang beriman, tanda pertama yang dia boleh tahu ialah malaikat maut akan duduk di sebelah kanan dia. Dan dia berpakaian serba putih. Tahu dah. Understood masa tu. Walaupun kita tak boleh habak ke orang, kita tak boleh nak cakap ke orang, kita nak habak kat bini kita pun tak boleh dah. Kata, dia ada sebelah dah. Nak kata tu pun tak boleh dah. Tapi kita tahu dah. Bila kita nampak dia ada sebelah kita, dia berpakaian serba putih, duduk belah kanan, itu tanda berita gembira untuk kita. Tu, awal-awal dah tahu lah. Tapi sebaliknya Nabi kata, bagi roh yang keji, dia akan main di sebelah kiri dan berpakaian serba hitam. Masa tu understood. Tengok dia ada sebelah kiri, pakaian serba hitam. Kita tahu dah bahawa kita akan pergi ke satu jalan yang tak elok selepas ni. Masa tu manusia sudah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dalam maksud kata percayalah apa yang dia duduk dengar selama ni, sama ada dia dengar secara direct ataupun dia dengar ujung-ujung telinga, apa yang dia dengar selama ni betul. Tapi masa tu sudah cukup lewat untuk dia. Sudah cukup lewat. Masa tu nak minta, ya Allah, takhirkan sikit kematian aku. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau hang bagi aku mati lewat sikit, aku nak bangkit pergi sedekah segala harta yang dia ada kat aku. Dan aku janjilah, ya Allah, wa akum minas salihin. Aku nak jadi orang salih betul dah lepas ni. Masa tu, katalah apa pun, Tuhan tak layan kita dah. Kita akan mati seperti mana keadaan kita sebelum itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi kata macam tu, Nabi kata dekat Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau hang dengar aku kata tadi terang, depa ni dengar lebih terang daripada yang hang dengar tadi. Tapi walakin la yastati'una an yujibu, depa tidak mampu nak jawab apa yang depa dengar tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka inilah yang nak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wallahu a'lam. Baik, ini kita masuk kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ini ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.